Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu jami' awsaf al-Islam. Qala Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim wa Abu Quraib bin Muhammad ibn al-Ala qala haddathana ibn Umair hawa haddathana Qutaybah ibn Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim jami'an jarir hawa haddathana Abu Quraib qala haddathana Abu Usama kulluhuman Hisham bin Urwah an Nabihi an Urwah bin Zubair an Sufyan bin Abi Thaqafi qala qultu ya Rasulullah aku katakan ya Rasulullah qul li fil islami qawlan ucapkanlah untukku satu ucapan dalam Islam la asalu ahadan ba'daka aku tidak akan tanya lagi kepada seorang pun setelah engkau Wabi hadihi Usama Bakairaka aku tidak akan tanya lagi kepada selain engkau Qala kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qul katakan olehmu Amantu Billah aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Summa Stakim kemudian hendak yang kau istiqamah di atas ucapanmu Amantu Billah ucapkan Amantu Billah dan hendak yang kau istiqamah di atas itu di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala kata Imam Nawawi rahimahullah qala al-qadhi Iyad rahimahullah. Kata beliau hadza min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk jawami'ul kalim ucapan-ucapan yang ringkas dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengandung makna yang banyak. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga memasukkan ini dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kita tahu kitab Al-Arba'in Nawawiyah itu adalah hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan beliau menilai itu termasuk jawami'ul kalim. Ini kata beliau kata Al-Qurtubi kata Qadhi Iyad rahimahullah termasuk jawami'ul kalim. Qala kata beliau wa huwa mutabiqun hadis ini sama persis cocok sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala qalihi ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu iya sesungguhnya orang-orang yang berkata rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah sama persis kalau yang tadi di atas hadis qul amantu billah katakan aku beriman kepada Allah thumma istaqimu hendak yang kau istiqamah di atasnya di atas iman kepada Allah dalam ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ai wahidullah wa aminu bihi. Atau ai wahidullah wa amanu bihi thumma istaqamu. Falam yahidun tauhid. Jadi mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah. Falam yahidun tauhid tidak ia menyimpang menyeleweng dari tauhid. Hadis amantu billahi summa istaqim ini sama semakna sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ini di antara nas yang menunjukkan tentang fadilah istiqamah dan kewajiban untuk istiqamah. Nah, saya kira hadis ini sering kita baca dan sering antum bahas dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kita lanjutkan apa yang sedang kita bahas tadi pada maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. hadis, ya, jariah yang tadi kita baca pada maghrib, ya, yang dibawakan dari Ibnu Taimin rahimahullahu taala, itu sebetulnya terkait dengan satu pembahasan yang beliau sebutkan tentang, ya, syurut adzakah, syurut, syarat-syarat menyembelih. Disebutkan dalam kitabnya ini beberapa syarat menyembelih. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tentunya adalah annal mudhakhiya mimman yumkinu minhu qasdu tadhkiyah. Seorang yang menyembelih adalah seorang yang bisa berniat memaksudkan perbuatan tersebut untuk menyembelih, sehingga yaitu seorang yang memayyiz ala aqil, seorang yang memayyiz walaupun belum balik tapi sudah memayyiz, sudah bisa membedakan, ya, perbuatan-perbuatan dia, ya, bisa memiliki niat ketika berbuat, memayyiz dan aqil. Sehingga kata beliau, la yahillu ma zakahu saghirun duna tabyiz. Tidak halal, ya, sembelihannya anak kecil yang belum memayyiz. Ya, masih kecil, 5 tahun, melihat ayam pitik potong. Iya. Enggak tahu dia ini sedang ngapain dia, jelas melihat orang lain motong ayam, ikut motong, padahal dia belum tahu. Enggak sah. Tidak halal sembelihan yang belum memayyiz. Wala haramun dhahaba tamyizuhu. Iya. Dan juga tidak halal perbuatan atau sembelihan seorang yang haram, sudah pikun, sudah enggak bisa bedakan perbuatan dia. Demikian juga tidak halal sembelihan, karena itu semua karena tidak memayyiz. Tidak halal sembelihannya majnun, orang gila, wasakran, orang sedang mabuk. Iya. Karena semua nanti mereka berbuat tidak dalam keadaan memiliki qasd, tidak ada niat. Nah, yang kedua di antara syarat at-tazkiyah adalah an yakunal mudzakkiya musliman au kitabiyan. Dan tadi kita sedang bahas sebagian hadisnya. Iya. Al-muslim, kata beliau, fa'amal muslim fayahillu ma zakahu wa in kana fasiqan aw mubtadi'an bi bid'atin ghaira mukaffirah aw sabiyyan mumayyizan aw imra'ah. Muslim, sebenarnya seorang muslim itu halal walaupun dia seorang yang fasik, walaupun dia seorang yang mubtadi', tapi tidak sampai bid'ahnya mengkafirkan dia, bukan bid'ahnya mukafirah. Juga halal sembelihannya sobi, seorang anak kecil yang belum balig tapi sudah memayyiz, sudah memayyiz, ya, sudah bisa membedakan perbuatan dia, ya, sudah punya memiliki niat ini menyembelih yang syar'i. Kemudian juga halal sembelihannya wanita, ya, hambalan sembelihannya wanita ini halal. Dan tadi sudah kita baca dalilnya adalah hadis, ya, tentang jariyah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyembelih, ya, salah satu kambing yang sedang beliau gembala karena ada sesuatu. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, an yaqsud at-tadhkiyah. Ini terkait dengan yang pertama. An yaqsud at-tadhkiyah. Fa in lam yaqsud at-tadhkiyah dengan zal, ya, lam tahilla adzabihah. Dia niatkan tazkiyah, dia niatkan untuk menyembelih. Ketika dia motong, itu dia memang menyembelih. Iya, kalau tidak niat untuk menyembelih maka tidak halal. Contohnya apa kata beliau? Contohnya misal antasula alaihi bahimatun faizbahu faizbahuha lidafi nafsihi faqat. Ketika dia nam di serang oleh satu hewan, ya, diserang onta misalnya, onta yang ngamuk kemudian menyerang dia, atau sapi yang ngamuk menyerang dia, kemudian dia bela diri, menyelamatkan diri dengan motong lehernya, tapi tidak niat nyembelih, niatnya hanya untuk menyelamatkan diri, mati dengan sebab itu, ini tidak halal. Tidak ada niat nyembelih. Iya. Atau dia maunya apa namanya, mengenai satu bagian tubuh, kakinya atau bagaimana, ternyata kena lehernya, mati. Iya. Ini tidak halal karena tidak ada niat. Yang keempat, yang terkait dengan masalah tauhid adalah Allah yadzbah lighairillah. Tidak boleh seorang menyembelih. Iya. Diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ketika menyembelih yang menyebut bismillah, tetapi kalau dia niatkan untuk selain Allah, untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini tidak halal, ini haram. Perbuatan syirik. Dan sembelihannya juga haram. Yang kelima, Allah yuhul ghairillahi ta'ala. Ya. Tidak boleh dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia menyatakan bismin nabi atau bismi Jibril. Ya, walaupun dia niatkan lillah, tidak ada untuk yang lain, tapi kalau yang dia sebut adalah selain nama Allah, maka juga tidak halal. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang pertama tadi itu lebih dahsyat, lebih haram, lebih bahaya daripada yang kedua. Kalau yang kedua ini, yang kelima, syaratnya Allah yuhilal gharillah. Dia niat untuk Allah, tapi dia membaca selain nama Allah, dan ini haram. Kalau yang ke sembelihannya tidak boleh dimakan, haram. Yang keenam, an yusammiyallah alaiha, dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ishtaratu an takuna tasmiyah inda iradi dzabhi. Disyaratkan membaca basmalahnya ini ketika mau nyembelih. Kalau fasala bainaha wa bain dzabhi bifasilin katsir lam tanfa. Kalau seandainya ada jeda waktu yang lama antara ucapan dia basmalah dengan nyembelih, dia baca bismillah, kemudian ke mana-mana dulu. Nyari dulu, ngontrol dulu, lihat yang lain. Kemudian baik lagi nyembelih. Ini tidak sah. Karena ada fasil yang banyak. Lakin kata beliau, laukan al-faslu min ajli tahiyati dzabi'ah al-jaiha wahdi sikin. Tapi kalau jeda itu hanya sebentar dan terkait dengan sembelihan itu sendiri, dia baca bismillah, ternyata sudah bismillah, posisi kambingnya belum benar, dia betulin dulu posisi kambingnya, maka ini gak masalah. Atau bismillah ketika dia ternyata pisaunya dia lihat kurang tajam, akhirnya minta dulu ambil ke pisau yang tajam, ini gak masalah. Kalau terkait dengan maslahat bagi yang disembelih, yang terkait dengan masalah tadi mempersiapkan posisinya atau ngambil pisau, dengan masalah. Yang ketiga atau yang kedua, yusaratu antakuna bilafzi bismillah. Kalau qala bismirrahman atau bismirabbil alamin lam tujzi. Hada huwa al-mashhur min al-madhhab was-shawabu annahu idza adafa tasmiyah lam yahtassu billah ar-rahman rabbil alamin wa manzil kitab wa khaliqin nas wa ila man yusharikuhu fihi ghairu wasifu ilahi ta'ala inal itlaq. Ini madhhab, tapi beliau rahimahullahu taala menyelisihinya. Dalam mazhab Hambali, kata beliau, ketika seorang mengucapkan bismillah, mengucapkan bismillah, bismirrahman, atau bismirabbil alamin, lam tujzi. Ini yang masyhur dalam mazhab. tetapi yang benar, tetapi yang shawab, ya, selama yang dia sandar kita nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia membacanya ya dengan niat sembelihan menyebut nama Allah, maka yang beliau kuatkan semua sayyidina rahimahullah yujizi sah. Tetapi tentunya kawan fillah rahimakumullah, yang awal yang afdal membaca bismillahirrahmanirrahim, apabila apalagi kalau kita sedang bicara di hadapan orang-orang awam yang tidak faham ilmu, ya, berbahaya. Ada satu cerita yang sudah kita tahu, ya, ketika seorang khatib kurang pas menyampaikan, kurang jelas menyampaikan kepada kaum muslimin, ya, akhirnya salah. Dia ingin menjelaskan bahwasanya hukum bismillah itu wajib. Ya, adapun ucapan Allahu Akbar itu sunnah. Bismillah Allahu Akbar, bismillahnya wajib, Allahu Akbarnya sunnah. Bismillah, ketika apabila kalian menyembelih, hendaknya ucapkan bismillah, itu wujuban. Ya, Allahu Akbar istihbaban. Akhirnya orang awam taunya menyembelih bismillah wujuban, Allahu Akbar istihbaban. Nah, jadi ajak berbicara mereka sesuai dengan kadar mereka, pemahaman mereka. Iya. Adakah diajarkan yang ma'ruf fisi mereka? Ya, bismillah. Wajib yang baca bismillah. Nah, walaupun kita yakini kalau membaca nama Allah yang lainnya sebagai Al-Muslimin itu boleh. Berikutnya yang ketujuh, kata beliau rahimahullah, itu yang ketujuh nanti aja, yang penting kita ingatkan, kata Syaikhul Muslimin rahimahullah taala, yang terkait dengan basmalah juga adalah, kata beliau rahimahullah taala, tatimmah yustaratu at-talaffudhu bitasmiyah illa mal'ajzi an-nutqi fataqbil isyarah. Ya, disyaratkan melafadzkan. Kriterianya apa? Tadi dalam hadis itu bismillah, enggak sah. Harus telafat bismillah. Kalau baca Allah bismillah, Allahu Akbar. Iya, harus dilafadzkan dengan lisan terdengar. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang lain soal kita lanjutkan nanti, ada beberapa syarat yang lain. Wallahu a'lam bishawab.